dalam rangka mempelajari agamanya Allah Tabaraka wa Taala, mempelajari dinul Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanuddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pelajaran kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab yang baru. Qala al-muallif rahimahullahu taala babun man sabbad dahr faqad adzallaha. Babun man sabbad dahr faqad adzallaha. Bab, barang siapa yang mencela masa, mencela waktu, barang siapa yang mencela masa atau mencela waktu, maka sungguh dia telah menyakiti Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sungguh dia telah menyakiti Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan oleh Syekh Haimin rahimahullahu taala, sabbud dahar yang qasimu ila thalathati aqsam. Mencela masa itu terbagi menjadi tiga macam. Mencela masa terbagi menjadi tiga macam. Al-awwalu an yaqsuda al-khabar al-mahdha dun al-lawm. Yang pertama adalah mencela masa dengan maksud cuma memberitakan saja, bukan sebenarnya mencela. Berupa mencela masa yang dimaksudkan dengannya berita saja, bukan pada hakikatnya mencela. Fahadha jaizun, maka ini hukumnya boleh. Misal seperti an yakul, seperti ada yang mengatakan ta'ibna min siddati harri hadzal yawm aw bardihi. Kita capek dikarenakan hari ini sangat panas atau hari ini sangat dingin. Kita capek atau kita panas atau kita capek dikarenakan sangat panas hari ini dan apa atau sangat dingin. Misalnya ketika seorang bekerja, bekerja bangunan, di atas bangunannya dia berkeringat, memerah mukanya atau bahkan menghitam dan seterusnya, dia mengatakan capek sekali kita hari ini karena memang harinya sangat panas. Maka yang seperti ini bukan termasuk golongan ataupun kategori mencela masa. Karena dia cuma memberitakan dia capek itu karena memang hari ini sangat sangat panas. Lianna al-a'mala bin niyat, sungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Lafaz tersebut semata-mata khabar. Maka ini diperbolehkan. Yang kedua, bentuk mencela masa yang ini tidak diperbolehkan. Kali yang pertama diperbolehkan karena berbentuk khobar saja. Khobar, dia capek bekerja dikarenakan apa? Sangat panas hari ini ataupun sangat dingin. Asani an yasubbad dahra ala annahu huwal fa'il. Ka'an ya'takida bisabbihi dahr anna dahra huwa alladhi yuqallibul umura ila alkhairi wasyarr. Mencela masa dengan berkeyakinan bahwasanya masa itulah yang mengatur urusan-urusan yang baik maupun urusan-urusan yang jelek. Saya ulangi, mencela masa itulah atau mencela masa dengan meyakini bahwasanya masa itulah atau masa tersebut yang membolak-balikkan perkara-perkara kepada yang baik maupun yang jelek. Maka yang seperti ini, fahadza syirkun akbar, ini syirik besar. Karena dia meyakini bahwasanya ada bersama Allah sang pencipta yang mencipta. Li'annahu nasabal hawaditha ila ghairillah. Dikarenakan dia menyandarkan, menisbahkan kejadian-kejadian kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala, maka ini dihukumi syirik besar dan dia dihukumi sebagai kafir. Karena dia meyakini yang berbuat sesuatu kebaikan dan kejelekan adalah masa itu sendiri, bukan Allah tabaraka wa ta'ala. Ats-tsalits, yang ketiga, an yasubbad dahra la li'tiqadihi annahu huwal fa'il. Mencela masa bukan karena keyakinan masa itu berbuat dengan sendirinya. Bukan dengan keyakinan bahwasanya masa itu berbuat dengan sendirian, sendirinya. Tapi bal ya'taqidu annallaha huwal fa'il. Tetapi dia meyakini bahwasanya Allah lah yang berbuat. Lakin yasubbuhu li'annahu mahallun lihadzal amril makruh indahu fa hadza muharram. Akan tetapi dia mencelanya, mencela masa dikarenakan masa itulah tempat terjadinya perkara yang tidak disukai di sisinya. Seperti misalnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika dia berdagang pada suatu hari kemudian dia gagal, dia mengatakan memang ini hari sial. Bisa dipahami ya, ini hari, pernah enggak ucapan seperti ini gagal dagangan dia mengatakan ini memang hari sial. Nah, dia mencela masa. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, atau dia mengatakan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika dia kepanasan dia mengeluh, kalau tadi kan berita saya capek, kita sangat capek karena memang hari sangat panas. Ini enggak, dia mengeluh alangkah panasnya hari ini. Apa kalau bahasa kita gampang lagi malah urusannya. Atau ketika dia mau bekerja nyadap karet dan yang semisalnya kemudian turun hujan atau sering hujan, dia malah apa, mencela, kenapa hari ini kok hujan terus. Bisa dipahami ya, kenapa selalu hujan seperti ini. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, namanya mencela masa. Tentunya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang mencela masa seperti kenapa selalu hujan, kenapa panas sekali dan seterusnya, tentunya dia jarang tentunya seorang menyandarkan bahwasanya panas itu dia mengatur dirinya sendiri atau hujan mengatur dirinya sendiri. Semuanya Allah tabaraka wa taala. Cuma ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika dia mencela seperti itu, pada hakikatnya celaannya itu kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang intinya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika dia mengatakan alangkah panasnya hari ini, kenapa selalu hujan, sial dan seterusnya. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, kenapa dikatakan mencela masa telah menyakiti Allah tabaraka wa taala? Ketika seorang mencela masa, menyalahkan waktu dan yang semisalnya, pada hakikatnya dia telah mencela Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Yang mengatur masa, yang mengatur waktu, yang mengatur panas, yang mengatur dingin, yang mengatur hujan adalah Allah tabaraka wa taala. Sehingga ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita disyariatkan misalnya kalau hujan untuk membaca Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah jadikanlah hujan ini adalah hujan yang bermanfaat, bukan malah mencela kenapa selalu turun hujan, karena mungkin dia mau nyadap karetnya dan seterusnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maka li'anna haqiqata sabbihi ta'udu ilallahi subhanahu wa ta'ala, maka hakikat celaannya itu kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka harus berhati-hati ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ucapan-ucapan yang mengandung celaan kepada masa, walaupun mungkin tidak masuk pada tingkatan syirik besar, cuma ucapan-ucapan itu berbahaya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bisa mencela Allah tabaraka wa taala. Seperti ucapan ikhwan fillah wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika banyak terjadi musibah-musibah, terjadi banyak bencana-bencana, nah gunung meletus, longsor dan seterusnya, timbul ucapan alam ini mulai tidak mau bersahabat dengan kita. Nah, atau masa ini tidak mau bersahabat dengan kita, dia menisbahkan kepada alam, kepada masa. Ini berbahaya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu pada hakikatnya apa? Kalau dia meyakini memang tidak ada campur tangan Allah tabaraka wa taala, masa ataupun alam ini dengan sendirinya yang membuat musibah, maka syirik besar, syirik besar. Tetapi kalau tergantung, tentunya sekali lagi tergantung dengan niatnya, apa yang dimaksud di dalam hatinya. Tetapi ini ucapan yang enggak bagus, yang tidak sepantasnya untuk diucapkan. Karena sesungguhnya semua bencana-bencana ataupun musibah-musibah itu semuanya dari Allah tabaraka wa taala, Allah ya yang menentukannya dan menakdirkannya. Ini mencela masa, sehingga hati-hati menisbahkan sebuah perkara yang dia enggak enak dengan cara dia mencela masa, alangkah panasnya, alangkah dinginnya, alangkah sialnya hari ini. Tapi sekali lagi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana disebutkan tadi, kalau semata-mata berita itu tidak masalah, ini hari sial dalam artian kebetulan, apa kebetulan hari itu dia gagalnya, dia ngomong ini hari sial, bukan menyalahkan harinya, cuma karena memang kebetulan hari itu terjadi. Apa maksudnya? Bisa dipahami ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bukan menyalahkan harinya, tapi karena kebetulan terjadi pada hari itu dia mengatakan ini hari yang sial, maka semata-mata memberitakan seperti ini tidak mengapa, sebagaimana ini diberitakan di dalam Al-Qur'an, fi yaumin nahsin, nah aitau ayyamin nahisatin, pada hari-hari sial, ada dalam Al-Qur'an. Di yaumi nahsin mustamir, pada hari sial yang terus menerus, ketika Allah menceritakan azab kepada beberapa umat ketika itu dalam surah Al-Qamar, disebutkan pada hari sial itu bukan karena menyalahkan harinya, mencela masa, cuma memberitakan karena terjadi pada hari tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, qauluhu faqad adzallaha, maka sungguh dia telah mengganggu Allah tabaraka wa taala, barang siapa yang mencela masa maka dia sungguh telah mencela al-afwan, telah mengganggu Allah tabaraka wa taala. Jawabannya, apakah Allah merasa terganggu? Jawabannya, na'am, Allah merasa terganggu, karena Allah menyatakan faqad azallah. Allah, maka sungguh barang siapa yang mencela masa, menyalahkan hari ini panas, hari ini dingin, maka sungguh dia telah mencela Allah, maka Allah merasa terganggu. Tentunya berbeda ikhwan rahimani wa rahimakumullah dengan makhluk. Dan terganggunya Allah, begitu juga terganggunya seseorang ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak mesti seorang itu termadharatkan. Saya ulangi, terganggunya seseorang dengan sesuatu tidak mesti orang itu mendapatkan madarat dengan dia terganggu. Sebagaimana misalnya ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, seorang kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita kalau mau salat jangan makan bawang merah dan juga bawang putih dalam keadaan masih mentah. Rasulullah menyatakan fa innal malaikata ta'azza kama yata'azza minhu banu adam, karena sesungguhnya para malaikat itu terganggu sebagaimana terganggunya bani Adam. Nah, terganggu dengan bawang merah dan bawang putih, apakah kita bermadarat? Apakah kita jadi sakit? Atau jawabannya tidak, cuma merasa terganggu, cuma tidak sampai memadaratkan. Begitu juga Allah Tabaraka wa Taala, tentunya ketika Allah memberitakan sungguh dia telah mengganggu, Allah Tabaraka wa Taala bukan berarti bermadarat bagi Allah Tabaraka wa Taala. Sama seperti kita merasa terganggu dengan bau-bauan yang enggak sedap. Bau apa? Comberan atau bau getah yang banyak menumpuk atau bau apa, maka dia merasa terganggu. Apakah termadharatkan? Jawabannya tidak. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa qaulullahi taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا ونموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. Dan mereka mengatakan, tidaklah dia kecuali kehidupan kami di dunia. Dan mereka mengatakan, tidaklah dia kecuali kehidupan kami di dunia. Namutu wa nahya, kami mati dan kami hidup. Kami mati dan kami hidup. Wama yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang membinasakan kami atau dan tidak ada yang mematikan kami kecuali masa. Kecuali masa. Tidak ada yang mematikan kami kecuali masa. Al-Jathiyah ayat yang ke-28. Ikhwan fil din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan tentang keyakinan orang-orang yang disebut dengan Duhriyah. Ad-Duhriyah, keyakinan Ad-Duhriyah, dan orang-orang yang semisal mereka dari kalangan orang-orang musyrikin Arab yang mengingkari hari kebangkitan. Ayat ini itu tentang orang-orang yang disebut dengan Ad-Duhriyah, Dan juga orang-orang musyrikin Arab yang semisal dengan mereka, yang mereka itu mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka mengatakan tidaklah dia kecuali kehidupan kita di dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Keyakinan mereka, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wa mal hayatu wal wujudu illa hadza. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan kita di dunia ini saja. Ini menurut Ad-Duhriyah. Menurut orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, tidak ada kehidupan ini kecuali kehidupan kita di dunia ini saja. Falaisa hunaka akhirah, dan maka tidak ada di sana akhirat. Tidak ada di sana akhirat. Tidak ada di sana akhirat. Bal yamutu ba'dun wa yahya akharun. Bahkan sebagian mati dan sebagian hidup. Begitu terus menerus, tidak ada akhirnya. Tidak ada akhirnya, tidak ada akhirat. Terus berus begitu saja di dunia ini. Mereka ada yang mati, ada yang hidup. Wa hadza yamutu fayudfan wa hadza yuladu fayahya. Ini mati dikuburkan dan ini dilahirkan, dia hidup terus sepanjang masa menurut mereka demikian. Bahkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara mereka ada yang meyakini bahwasanya setiap 36 ribu tahun, meyakini bahwasanya setiap 36 ribu tahun itu ya'udu kullu syai'in ila ma kana 'alaihi. Semua atau segala sesuatu itu kembali sebagaimana semula. Bahkan mereka ada yang meyakini bahwasanya apa? Setiap 36 ribu tahun akan kembali yang ada itu sebagaimana semula. Maknanya sekali lagi, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka ini tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan. Tidak meyakini adanya akhirat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan itu menurut mereka sekedar di dunia ini saja. Yang membinasakan kita adalah waktu, masa. Ya sudah, waktunya mati ya mati, yang lahir ya lahir. Enggak ada hari kebangkitan. Sementara ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwasanya kita semuanya akan dihidupkan kembali oleh Allah tabaraka wa taala di negeri akhirat. Di negeri akhirat untuk mempertanggungjawabkan amalan kita di hadapan Allah tabaraka wa taala. Untuk mempertanggungjawabkan amalan kita di hadapan Allah tabaraka wa taala, maka orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan, orang-orang yang mengingkari adanya hari kiamat, hari dihidupkan kembali manusia untuk mempertanggungjawabkan amalan mereka di hadapan Allah tabaraka wa taala, maka sungguh dia telah kufur. Telah mengkufuri ayat-ayat Allah yang sangat banyak yang menjelaskan adanya hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir mengira, kata Allah tabaraka wa taala, bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Ini sebagaimana ini orang kafir meyakini hidup kita ini ya cuma sekedar hidup di dunia ini saja. Ini orang kafir. Allah mengatakan, katakanlah bahkan tentu pasti kalian akan dibangkitkan dan kalian akan diberitakan tentang amalan, tentang perbuatan kalian, atau nabba'unna bima amiltum, dan itu mudah bagi Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyatakan walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik daripada yang pertama. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali senda gurau dan main-main saja. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Maka ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh Syaikh Haimin rahimahullah bahwasanya orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan dengan mengatakan bahwasanya kehidupan itu cuma kehidupan di dunia, maka telah kufur, mengingkari nas secara nakli Al-Qur'an dan juga sunnah sangat banyak menyebutkan bahwasanya akan adanya hari kebangkitan, akan adanya hari kiamat, hari pembalasan. Dan juga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah menyelisihi waqi'. Bagaimana syariat Islam ini, bagaimana secara makul syariat Islam ini, seperti kata beliau ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, menganjurkan untuk berjihad, menganjurkan manusia untuk berdakwah, mengajak orang lain beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, mengajak orang lain untuk sholat, mengajak orang lain masuk ke dalam Islam, dan seterusnya dari dakwah-dakwah Islam ini. Itu semuanya kenapa, apa fungsinya adanya jihad, adanya puasa, adanya sholat, dan syariat-syariat Islam yang lainnya? Dikarenakan apa? Dalam Islam ini meyakini bahwasanya dengan amalan-amalan tersebut, setelah rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, itu akan bermanfaat di hari kebangkitan ketika dia menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selain ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi, sangat banyak ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat-nikmat di dunia ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat-nikmat di dunia ini, kenikmatan yang dirasakan dari sisi duniawi, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kenikmatan-kenikmatan dari sisi ukhrawi. Supaya ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, manusia itu karena memang tabiat manusia cinta kepada dunia, cinta kepada harta, cinta kepada kendaraan-kendaraan, itu tabiat manusia, diingatkan oleh Allah tabaraka wa taala, ingat walaupun itu perkara yang menurut manusia menyenangkan, harta, anak-anak, istri, ingat Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Ali Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantara min adh-dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan dijadikan indah bagi manusia itu cinta kepada syahwat-syahwat. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa, berupa cinta kepada para wanita. Itu bagian dari dunia. Kemudian cinta kepada anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, dan cinta kepada harta-harta yang banyak, baik berupa emas ataupun perak atau mata uang, rupiah dan yang semisalnya. Dan juga senang kepada kendaraan-kendaraan, kuda-kuda pilihan, senang kepada pertanian dan juga peternakan. dan seterusnya ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah menyebutkan tabiat manusia senang dengan perkara-perkara dunia ini, Allah tahu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah bahwasanya ini kehidupan dunia banyak manusia yang senang padanya, dikhawatirkan mereka akan terlena. Diingatkan oleh Allah tabaraka wa taala, dzalika mataul hayatid dunya, itu adalah kehidupan dunia. Allah ingatkan, wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya lah tempat kembali yang baik. Diingatkan, memang dunia ini indah, memang dunia ini menyenangkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada, tapi Allah menyatakan, ingat kalian walaupun senang dengan perkara-perkara tersebut akan kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala, akan kembali kepada Allah tabaraka wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalan kalian di hadapan Allah tabaraka wa taala. Wallahu indahu husnul ma'ab. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Bagi orang-orang yang bertakwa kata Allah, maka bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharatun wa ridwan minallah, dan juga bidadari-bidadari, istri-istri yang disucikan dan juga keridhaan Allah tabaraka wa taala. Maka diingatkan oleh Allah tabaraka wa taala, menunjukkan bahwasanya akan adanya hari kebangkitan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan sering kita sebutkan, bahkan hampir selalu kita sebutkan, kita ingatkan dalam awal-awal mukaddimah dalam taklim, kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat Allah yang sifatnya duniawiyah, dan selalu kita ingatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya diniyah, agama. Dan kita tegaskan bahwasanya kenikmatan agama itulah yang paling penting, yang akan menentukan nasib kita nanti di akhirat ketika menghadap Allah tabaraka wa taala. Ikhwana fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, dan kalian menjadikan rizkinya Allah tabaraka wa ta'ala kalian balas dengan mendustakan. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, dan kalian menjadikan rizkinya Allah tabaraka wa ta'ala justru kalian balas dengan mendustakan rizki tersebut. Ayat ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah sebenarnya telah berlalu dalam kitab tauhid ini, cuma kita ingatkan bahwasanya tafsir rizki dalam ayat ini ada dua penafsiran. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rizki yang Allah berikan kepada kalian justru kalian mendustakan. Rizki dalam ayat ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat penjelasan para ulama di antara tafsirnya ada dua. Rizki yang pertama ditafsirkan dengan hujan, dan kalian menjadikan hujan yang Allah turunkan justru kalian mendustakan. Ayat ini disampaikan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah oleh penulis ketika menyatakan tentang apa, orang-orang yang menisbahkan hujan kepada selain Allah. Mutirna, ketika turun hujan mereka kufur dengan nikmat hujan ini dengan mengatakan mutirna binaui kadza wa kadza, kami diberi hujan dengan bintang ini dan bintang itu. Sementara yang kedua, tafsir yang disebutkan oleh para ulama, rizki di sini wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rizki yang Allah berikan kepada kalian kalian justru mendustakan. Rizki dalam ayat ini maknanya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Maka ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya tadi ketika menyebutkan perkara dunia juga disebutkan perkara agama. Ketika menyebutkan rizki yang sifatnya duniawi juga disebutkan rizki yang sifatnya apa? Diniyah, ukhrawiyah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rizki kepada kalian berupa hujan, yang dengan hujan ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah sumber rizki kalian seluruhnya. Kita makan, kita minum, kita bisa membuat rumah, ibini, dan itu dari sekian banyak nikmat dunia itu banyak bergantung kepada apa? Hujan. Nah, makan yang bisa sampai kepada kita ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah itu sangat besar pengaruhnya dengan hujan, sebagaimana telah kita sampaikan dalam surah Al-Waqi'ah. Afara'aitum ma tahrusun, tidakkah kalian melihat bagaimana tanaman yang kalian tanam, antum tazra'unahu am nahnu zari'un, apakah kalian yang menanamnya ataukah menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya? Kata Allah, law nasya'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun, kalau seandainya Allah menghendaki kami jadikan tanaman-tanaman kalian, nam kalian menanam padi itu Allah jadikan, kalau Allah menghendaki Allah jadikan kering, layu, kosong, tidak tumbuh. Kita makanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita selesai makan itu disyariatkan untuk berdoa memuji Allah tabaraka wa taala, dikarenakan telah sampai makanan ini kepada kita. Jangan bangga-bangga dengan mengatakan kan saya sendiri yang membeli dengan uang saya. Lah, tidak demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau pertaniannya gagal, enggak ada yang berhasil, Allah jadikan kering, uangmu enggak berguna ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Uangmu enggak bakal sanggup untuk membeli beras plastik. Yang berbahaya ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga dengan minuman yang sampai kepada kita sangat besar pengaruhnya dengan hujan yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala. Ini rezeki secara duniawi. Maka dari penjelasan para ulama, tidak lupa rizki berupa Al-Quran, yang itu adalah rizki berupa perkara agama. Yang kata para ulama, hujan itu sumber kehidupan badan kita, sementara Al-Quran itu sumber kehidupan rohani kita. Saya ulangi. 6. Wabil matar, dengan hujan maka bihi, dengannya hayatu badanikum, dengan hujan menjadi hiduplah badan-badan kalian, menjadi hiduplah jasad-jasad kalian. Wabil Quran, dan dengan Al-Quran kata para ulama, bihi hayatu ruhikum, dengan Al-Quran menjadi hiduplah ruh kalian. Sementara kita tahu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kehidupan ruh itu adalah kenikmatan Allah yang sifatnya apa? Duniawi atau diniyah? Diniyah ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak berguna kehidupan badan itu kalau kehidupan hati itu enggak ada. Orang-orang kafir mendapatkan nikmat Allah dengan kehidupan badan, tetapi yang mendapatkan kenikmatan Allah dengan kehidupan ruh, kehidupan hati, itu adalah orang-orang yang beriman. Makanya disebutkan oleh para ulama, kenapa di antara alasan malaikat Jibril itu lebih utama daripada malaikat Mikail? Kenapa malaikat Jibril lebih utama daripada malaikat Mikail? Itu dari sisi tugasnya. Tugas malaikat Mikail menurunkan hujan, tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu Al-Quran, kelopkan dengan ayat tafsir ayat tadi yang berisi rizki itu adalah hujan dan juga Al-Quran. Malaikat Mikail itu menurunkan hujan, tugasnya mengatur hujan, sedangkan Jibril itu menurunkan wahyu, yang dengan hujan itu menjadi hidup badan-badan kalian, sementara dengan Al-Quran yang dibawa oleh Jibril menjadi hidup hati-hati kalian. maka kehidupan hati itu lebih utama daripada sekedar kehidupan badan. Maka yang membawa untuk kehidupan hati adalah Malaikat Jibril, sementara untuk membawa kehidupan badan adalah apa? Malaikat Mikail. Sementara kehidupan hati itu lebih utama daripada kehidupan badan. Maka Malaikat Jibril, kata para ulama, itulah sisi kenapa dia lebih utama dari Malaikat Mikail. Padahal tentunya semuanya memberikan apa? Atau tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya sumber kehidupan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dunia dengan hujan, hiduplah dunia, hiduplah badan dengan Al-Qur'an, menjadi hiduplah hati. Itu semuanya nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cuma yang kita sampaikan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kehidupan hati. Dengan ilmu, dengan Al-Quran, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga maksudnya jangan sampai seseorang di dalam kehidupan dunia ini dia selalu yang dia kejar bagaimana biar badannya tetap hidup. Nah, jangan sampai di dalam kehidupan dunia ini selalu yang dia kejar bagaimana biar badannya tetap hidup. Dia kejar selalu harta, dia kejar selalu pekerjaan ini dan itu, dan dia melupakan kehidupan hatinya. Dengan dia belajar agamanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, membaca Al-Quran dengan mentadaburi makna-makna yang ada padanya, dia lupakan. Ikhwan fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekian dalil yang lainnya yang menyebutkan tentang adanya akhirat, dan yang menyebutkan bahwasanya dengan dua nikmat dunia dan akhirat seseorang harus mementingkan perkara akhirat. Di antara dalilnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang harus juga direnungi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, atau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ad-dunya mata'un, ad-dunya mata'un, wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia itu adalah perhiasan. Dunia itu adalah perhiasan, kesenangan yang sementara. Sebutkan sekian banyak apa kesenangan dunia, tentunya banyak, harta, makanan, ini dan itu. Dunia itu adalah mata kesenangan yang sementara. Nah, ketika Allah menyebutkan ini, ketika Rasul menyebutkan, tidak lupa Rasulullah menyebutkan setelah itu, apa sih yang bisa dimanfaatkan dari kesenangan dunia ini? Apa yang harus kita jangan melupakannya dengan kesenangan dunia ini? Supaya kesenangan kita di dunia ini juga bermanfaat di akhirat. Maka Rasul menyatakan, wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik kesenangan dunia, perhiasan dunia, adalah istri yang solehah. Bukan istri yang semata-mata cantik, tetapi apa? Tidak bagus dalam masalah agamanya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Lihat bagaimana Rasulullah menyebutkan tentang dunia, kemudian terus diiringi, di antara yang penting dari perkara dunia ini adalah al-mar'atu solehah. Tidak dipungkiri akan kesenangan-kesenangan dalam kehidupan dunia. Begitu juga ketika Rasulullah SAW menyatakan tentang tunkahur mar'ah li arba, wanita itu dinikahi dengan berapa? Empat perkara. Li jamaliha, li maliha, wa li jamaliha, wa li hasabiha, wa li diniha. Dun wanita itu, kata Rasulullah SAW, dinikahi dengan apa? Empat perkara yang hendaknya dicari oleh para laki-laki. Dicari menikahinya karena hartanya, kemudian dengan kecantikannya, kemudian dengan nasabnya, kedudukannya, kehormatannya, dan yang keempat, kata Rasulullah, karena agamanya. disebutkan alasan-alasan duniawi, di antaranya tiga alasan duniawi, khairuddin rahimani wa rahimakumullah, dan itu lumrah disenangi oleh manusia. Tapi Rasul mengingatkan, jangan lupa, jangan duniawi saja yang dikejar, ukhrawinya, agamanya. Fadhfar bidzatid din taribat yadak, kata Rasulullah, maka carilah, pilihlah wanita yang punya agama, niscaya kalian akan beruntung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis yang tadi Rasul menyatakan dunia itu adalah kesenangan yang sementara, perhiasan, wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah apa? Istri yang solehah. Kesenangan dunia itu sangat banyak, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Harta yang banyak, kesenangan dunia. Kemudian kedudukan yang mewah, kesenangan dunia. Harta ataupun uang yang banyak, kesenangan dunia. Kerajaan ini dan itu dari kesenangan dunia. Tapi ingat, Rasul menyatakan sebaik-baik dari itu semua, yang terbaik dari kesenangan dunia, dari itu semuanya siapa? Al-mar'atu as-salihah, wanita yang salihah. Sampai diantara asatidzah kita mengatakan sebagai faedah, supaya tidak dikatakan menyebutkan sendiri. Nah, biarkan, kata beliau, bermakna ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, harta itu milik mereka, harta yang bertumpuk banyak itu milik mereka, yang penting kita punya istri salihah. Biarkan kerajaan itu milik mereka, biarkan kedudukan itu mereka dapatkan, kita tidak mendapatkannya, yang penting kita mendapatkan istri yang salihah. Kenapa? Rasul menyatakan ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, ini ditekankan. Ditekankan ikhwanuddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, karena banyak tentunya di antara manusia yang pasti tertipu dengan kesenangan dunia. Diingatkan bahwasanya kesenangan dunia yang mengalahkan semua kesenangan dunia itu adalah apa? Istri yang salihah. Maka wahai para wanita, wahai para istri, kalian itu kalau menjadi seorang istri yang solehah, maka adalah kalian sebaik-baik perhiasan dunia, mengalahkan harta yang banyak, mengalahkan kedudukan yang banyak. Maka jadilah istri-istri yang solehah. Dan diantara ciri-ciri khairu mata'id dunia, yaitu al-mar'atu salihah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian memiliki tiga perbendaharaan. Di antara perbendaharaan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah al-mar'atu salihah, istri yang salihah, tu'inu ahadakum ala amril akhirah. Di antara ciri istri yang salihah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah istri, seorang istri yang membantu salah seorang di antara kalian, membantu suaminya untuk mengerjakan perkara akhirat. Tidak disebutkan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini istri yang saleh itu yang membantu suaminya dalam perkara-perkara dunia. Kalau membantu suaminya dalam perkara-perkara dunia, mencari ma'isyah, mencari uang, itu cuma disebutkan apa? Sering para asatidzah kita mengatakan, bagaimana hukumnya wanita bekerja, mencari harta, mencari uang. Ya, paling pol apa hukumnya? Sunnah apa wajib? Paling pol apa hukumnya? Boleh, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Itu pun disebutkan sering ada koinnya, kalau terpaksa kurang suaminya untuk mencari harta, paling pol hukumnya boleh. Bukan perkara yang haram, bukan perkara yang haram untuk membantu suami. Tetapi yang ditekankan oleh Rasulullah SAW, sifat istri yang soleha itu adalah seorang istri yang membantu suaminya dalam perkara akhirat. dan ini cukup berat ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah. Tabiat para wanita itu tentunya biasanya keumuman manusia dari para wanita, terkhusus apalagi di orang yang enggak punya agama ataupun kurang agamanya, yang dia pikirkan adalah perkara-perkara duniawi. Sebagaimana telah berlalu ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahallahu taala ketika beliau mengatakan ahluna ahabbu indana min ahlina, ketika beliau mengatakan sahabat-sahabat kami, ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, syekh-syekh kami, itu lebih kami cintai daripada apa? Keluarga kami sendiri. Kemudian beliau menyatakan ashabuna, teman-teman kami, yang tentunya yang semangat dalam mempelajari hadis, semangat dalam mempelajari agama, guru-guru kami yang selalu mengingatkan perkara akhirat, beliau mengatakan guru-guru kami, teman-teman kami, itu tuzakkiruna bil akhirah wa ahluna tuzakkiruna bid dunya, teman-teman kami, guru-guru kami mengingatkan kami tentang perkara agama, sementara keluarga-keluarga kami mengingatkan kami tentang perkara apa? Dunia. Kalau suaminya ingin bekerja, dia selalu mendorong, bersemangat bagaimana menganjurkan suaminya mencari uang sebanyak-banyaknya, jangan bermalas-malasan, itu enggak jelek, bukan perkara yang jelek. Nah, cuma maksudnya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bukan perkara, sekali lagi, bukan perkara yang jelek, bukan perkara yang terlarang ketika seorang istri menyemangati suaminya untuk bekerja, untuk mencari ma'isyah yang halal, bukan perkara yang tercela. Dan itu di antara istri salaf juga ada yang melakukannya, cuma mengingatkan supaya hasilnya dengan cara yang halal. Cuma maksudnya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, istri yang salihah walaupun dia menyemangati suaminya tentang perkara dunia, harus, dan inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri yang salihah itu membantu suaminya dalam hal mengerjakan perkara-perkara agama. Telah berlalu bagaimana Rasulullah menyatakan semoga dirahmati sepasang suami istri yang intinya mereka salah satunya bangun malam kemudian membangunkan apa? Pasangannya. Kalau suami yang duluan bangun, dia bangunkan istrinya untuk sholat. Kalau istrinya bangun terlebih dahulu, dia bangunkan suaminya juga untuk sholat. Dipuji, bahkan didoakan rahmat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahum ra'an rahimallahu imra'atan. Tapi enggak ada dalam hadis setahu kita, semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari, dia bangunkan suaminya untuk apa? Untuk motong bawangnya, untuk ininya, untuk ngaduk pempeknya. Jam 2 malam bangun bikin pempek. Boleh, sekedar boleh itu kalau istrinya enggak keberatan. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi yang itu boleh, yang ini didoakan rahmat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah wahai para wanita, istri-istri yang soleha, yang diantara cirinya adalah yang membantu suaminya di dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, menyemangati suaminya untuk belajar agama Allah, belajar Al-Quran, menyemangati suaminya untuk mengajar kalau suaminya pengajar. Nah, menyemangati suaminya kalau dia mau ta'awun kerja bakti, kan kerja bakti sekali sepekan, kalau bekerja setiap hari pagi sampai sore, jangan situ semangat kalau mau bikinkan teh, bikin kopi, mau bekerja suaminya. Kalau mau ta'awun berangkat dewek lah ya, berangkatlah. Gak ada, siap ini bikinkan snacknya, suami mau kerja bakti ini untuk ma'had, siapkan snack, siapkan kopi, siapkan makanan. Enggak, nanti kan ada snack dari pondok. Tadi bekerja disemangati bikin snack ini dan itu, ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Boleh. Cuma yang sekali lagi ditekankan oleh Rasulullah SAW membantu suaminya dalam perkara akhirat. Dan sekian banyak kalau mau dicontohkan, ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi, dan ini kita tekankan kepada bagi para wanita, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang terlebih berat lagi bagi para wanita kalau disuruh membantu suaminya dalam hal mengeluarkan hartanya di jalan Allah tabaraka wa taala, dalam hal bersedekah dan seterusnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Padahal secara khusus para wanita itu dikhutbahi, diceramahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersedekah, dikarenakan mereka adalah kebanyakan penghuni neraka. Uritun nara fa idza aktsaru ahliha an-nisa, diperlihatkan kepadaku neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Tasaddaqna, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian, kata Rasulullah kepada mereka. Kenapa? Kebanyakan mereka penghuni neraka. Secara khusus Rasul berkhutbah, berceramah di hadapan mereka. Maka kalau kebanyakan itu khusus bagi kalian, tentunya kalau begitu ketika suaminya mengajak untuk bersedekah, yang tentunya tidak sampai menghabiskan yang di rumah sampai enggak bisa makan, kalau itu enggak diperbolehkan. Sudah kita bahas kulil afwa. Kelebihan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah dari yang kebutuhan kita untuk disedekahkan. Maka jangan sampai seorang istri tidak semangat, harus semangat dia minimal mengikuti suaminya. Suaminya ingin ini ada kelebihan harta, kelebihan uang, bagaimana kalau kita bersedekah untuk ikhwan-ikhwan, untuk pondok dan yang semisalnya. Maka seorang istri yang baik yang membantu suaminya jangan sampai menjadi muhadzilah, orang yang menggembosi suaminya. Kita tekankan karena memang tabiat manusia itu adalah pelit. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun, barang siapa yang Allah jaga dirinya, Allah bebaskan dirinya dari penyakit pelit, maka dialah mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan iyyakum wasyuh, kata Rasulullah, hati-hati kalian dari penyakit pelit, fa innaha atau fa innahu ahlaka man kana qablakum atau fa innama ahlaka man kana qablakum asyuh atau albukhul, kata Rasulullah, karena sungguhnya sebab yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah penyakit bakhil. Maka kita tekankan biasanya yang bakhil itu adalah para wanita. Nah, walaupun tentunya para laki-laki pun apa, bisa saja bakhil dia, tapi yang sangat disayangkan adalah para wanita, ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Secara waki sering, ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, yang lebih pelit itu adalah para wanita. Maka kita tekankan dalam pertemuan kali ini, ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, jadilah sebagaimana siapa? Aisyah yang kemarin kita ceritakan. Kalau para wanita belum mendengar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing, menyembelih seekor kambing, kemudian Rasulullah pergi. Ternyata ketika pulang Rasulullah menyatakan, bertanya kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, hal baqiya minhu syai, apakah masih ada yang tersisa dari kambingnya? Maka Aisyah mengatakan, ma baqiya illa katifuha, tidak ada yang tersisa kecuali sampilnya, satu bagian pahanya atau yang semisalnya, semuanya telah disedekahkan. Nah, ini luar biasa semangatnya, luar biasa dermawannya ketika seekor kambing, menyembelih seekor kambing yang disisakan sedikit, semuanya disedekahkan. Bahkan ketika itu Rasulullah tetap, kan sudah benar perbuatan Aisyah sudah luar biasa. Nah, disemangati oleh Rasulullah SAW, bal baqiya illa katifuha, bahkan semuanya tersisa, yakni di akhirat nanti, kecuali apa? Yang mau kita makan ini. Kecuali yang mau kita makan, kita santap berupa apa? Satu bagian sampilnya ini, ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Dan secara wakilnya kita katakan tadi demikian. sebagai cerita saja, dulu kalau kita di Gresik itu kalau malam Jumat pergi ke alun-alun untuk cari makan-makan, keluar bebas malam Jumat, alun-alun ramai. Nah, yang dicari apa? Mie ayam, celili, soto dan macam-macam. Biasanya yang diincer apa yang disebut dengan soto Pak Botak. Nah, sekarang Allah katanya sudah meninggal. Enak, muncung, apa? Muncung, tahu muncung ya? Mangkok itu, masinya muncung, isinya muncung. Senang kan, enak, muncung. Suatu saat ada istrinya, istrinya yang melayani, yang tadinya apa muncung tuh cembung, cekung. Ah, yang muncung ke pucuk itu apa? Cembung, cekung. Ah, cembung. Pas istrinya cekung, astagfirullah. Nah, pas istrinya yang melayani cekung ke bawah, bukan rata, cekung ke bawah, cekung tuh ke bawah. Sehingga para santri ketika itu kalau mau beli soto lihat ada istrinya atau enggak, ada istrinya atau enggak ini, suaminya masya Allah. Nah, jualan teh misalnya, es teh atau teh yang dibungkus, suaminya banyak, istrinya lebih sedikit biasanya yang ngisi. Ini khairuddin rahimani wa rahimakum, maka diperhatikan oleh para wanita. Nah, jadilah diupayakan, dilawan tentunya sifat-sifat yang jelek, bakhil, pelit, diupayakan untuk menjadi orang yang dermawan, dan tentunya dilatih, dan tentunya ini dilatihnya dengan merenungi ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menekankan kepada kita bahwasanya kehidupan kita ini bukan sekedar kehidupan di dunia. Kalau semata-mata dimanfaatkan dunia yang diberikan Allah untuk kesenangan di dunia ini saja, itu alangkah sayangnya. Itu sama dengan orang-orang kafir yang dicela oleh Allah tabaraka wa taala, "Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha." Kata Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada orang-orang kafir, kalian telah menghabiskan kebaikan-kebaikan dunia yang diberikan oleh Allah kepada kalian, habis di dunia. Kalian pakai untuk bersenang-senang saja. Dan sekarang rasakanlah azab yang menghinakan. Al-yawma tujzauna azabal halim atau azabul muhin, azabal hun. Maka pada hari ini kata Allah, rasakanlah azab yang menghinakan. Dicela orang kafir ini gara-gara apa? Habis semua nikmat Allah itu cuma di dunia. Maka maksudnya kita jangan sampai demikian. Jangan sampai kita yang diberikan nikmat dunia oleh Allah tabaraka wa taala cuma sekedar habis untuk bersenang-senang dalam kehidupan dunia. Habis begitu saja, tidak tersisa di akhirat. Maka sisakanlah. Kalau bahasanya sisakanlah, atau sebenarnya bukan sisakanlah, pentingkanlah perkara akhirat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini nasihat bagi tentunya saya pribadi dan juga pada ikhwan semuanya dan juga para istri. Ketahuilah bahwasanya dunia ini adalah sebuah kesenangan, kesenangan yang sementara, kesenangan perhiasan, dan perhiasan yang terbaik dalam kehidupan dunia ini adalah istri yang solehah. Jangan sampai para suami ini, wahai para istri, mereka dunia enggak ada, harta enggak ada, kedudukan enggak ada, istri yang solehah juga enggak ada. Nah, sehingga enggak ada perbendaharaannya. Kalau bisa ya tentunya dimiliki semuanya, tapi kalau enggak bisa dimiliki harta susah, harta yang banyak, itulah sudah ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa taala. Kedudukan demikian maka harus diupayakan menjadi istri yang salehah yang membantu suaminya di atas ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala, itu lebih baik daripada perhiasan dunia yang lainnya. Ad-dunya mataun. Terus wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan juga kekurangan. Kalau ada kekeliruan tolong dibenarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.